Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pertemuan terakhir sampai pada penyebutan hadis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam Kitab Tauhid pada bab tentang At-Tanjim. Hadis yang dimaksud adalah hadis Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yadkhuluna al-jannata." Ada tiga golongan yang mereka tidak akan masuk surga, yaitu mudminul khamri, orang yang terus-menerus minum khamr. Yang kedua, musaddiqun bisihr, orang yang membenarkan sihir. Dan yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan dalam Fathul Majid, beliau sedikit mengurai hadis ini. Beliau mengatakan, qauluhu wa an Abi Musa. Sahabat yang membawakan hadis tadi adalah sahabat yang dikenal dengan sebutan atau kunyah Abu Musa. Nama lengkapnya Abdullah bin Qais bin Salim bin Hadar. Abdullah bin Qais bin Salim bin Hadar. Abi Musa al-Ash'ari, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Mata sanah khamsin, wafat pada tahun 50 Hijriah. Qauluhu thalathatun la yadkhuluna al-jannah. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga. Hadza min nususil wa'id allati kariha as-salafu ta'wilaha. Kalimat ini termasuk ke dalam nas yang mengandung ancaman, yang mana para salaf sangat tidak menyukai untuk mentakwilnya. Para salaf sangat tidak menyukai untuk mengutak-ngatiknya. Waqalu, mereka mengatakan, amiruha kama ja'at, biarkan nas itu sebagaimana datangnya, tidak perlu ditakwil, tidak perlu diutak-atik. Dalam hadis itu jelas Nabi SAW memberikan ancaman kepada tiga golongan. Apa ancamannya? La yadkhuluna al-jannah, tidak akan masuk surga. Wa man ta'awwalaha fa huwa 'ala khatrin min al-qawli 'ala Allah bila ilmin. Barang siapa yang mentakwilnya, maka ia ada di atas bahaya berupa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, inilah pelajaran dari para salaf untuk kita, agar berhati-hati, jangan gegabah mentakwil nusus, nas-nas, baik nas dari kitabullah ataupun nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukum asal nas itu dibiarkan sebagaimana datangnya, diimani sebagaimana teksnya, tidak perlu diotak-atik, tidak perlu ditakwil, apalagi nas yang sudah jelas secara makna. Qala wa ahsanu ma yuqal inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrij min millatil islam fa innahu yarji'u ila masyiatillah. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yang paling baik adalah diyakini bahwa setiap amalan yang kedudukannya di bawah kesyirikan dan kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka yurja'u ila masyiatillah, dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, wa ahsanu ma yuqal inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrij min millatil islam fa innahu yurja'u ila masyiatillah. Setiap amalan yang kedudukannya di bawah syirik dan kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ عَذَّبَهُ فَقَدْ إِسْتَوْجَبَ الْعَذَابِ. Jika Allah mengazabnya, mengazab pelakunya, فَقَدْ إِسْتَوْجَبَ الْعَذَابِ, maka ini menunjukkan bahwa pelakunya memang berhak untuk mendapatkan azab. وَإِنْ غَفَرَ لَهُ فَبِفَضْلِهِ وَعَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ. Namun jika Allah memaafkannya, jika Allah mengampuninya, maka itu semata-mata karena karunia-Nya dan rahmat-Nya. Intinya, kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan salah satu la yadkhuluna al-jannah, ada tiga golongan yang tidak akan masuk ke surga, maka kewajiban kita adalah mengimaninya. Bahwa tiga golongan itu memang tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian hal yang penting untuk diketahui adalah apa yang dipaparkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan tadi, bahwa setiap amalan yang kedudukannya di bawah syirik dan kafir atau kekafiran itu dikembalikan kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, sekalipun pelakunya mendapatkan ancaman yang jelas, yaitu tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Qala qawluhu mudminul khamri ay al-mudawamu ala syurbiha. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa salah satu dari tiga golongan yang diancam dengan ancaman tidak akan masuk ke dalam surga adalah mudminul khamri ay al-mudawamu ala syurbiha, yaitu orang-orang yang terus-menerus meminumnya, meminum khamr termasuk dosa besar, tapi kedudukannya di bawah syirik dan kekafiran. Maka dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian tidak bertentangan dengan ancaman Nabi tadi bahwa siapa yang terus-menerus minum khamr maka ancamannya adalah tidak akan masuk ke dalam surga. Nah. Wa qawluhu wa qati'u rahim. Kemudian yang kedua adalah qati'u rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Kalau dalam hadis tadi ini urutan yang ketiga, yakni al-qarabah. Maksudnya adalah memutus hubungan dengan kerabat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Muhammad, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kiranya kamu jika berkuasa, an tufsidu fil ard, kamu akan merusak di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus hubungan dengan kerabat-kerabat kalian. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Enggak akan masuk surga orang yang dengan sengaja memutus hubungan kerabat, memutus tali silaturahim. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan yang tercela, dosa besar. Karena dosa besar itu adalah dosa-dosa yang memang ada ancaman serius di akhirat. Qala wa qawluhu musaddaqun bisihr. Kemudian yang ketiga adalah yang membenarkan sihir. Kalau dalam hadis ini ada di urutan kedua. Ay mutlaqan. Maksudnya adalah membenarkan sihir secara mutlak. Wa minhu at-tanjim, di antara bentuk sihir itu adalah at-tanjim. Ilmu perbintangan. Yang dengan ilmu itu seseorang berusaha untuk atau mengklaim bahkan mengetahui ilmu gaib. Bukan ilmu perbintangan biasa. Lima taqaddam minal hadith. Bagaimana yang telah lewat disebutkan dalam hadis. Wa hadza wajhun mutabiqun lil hadis, mutabaqatul hadis lit tarjamah. Inilah yang ada hubungannya dengan bab yang sedang dibahas, yaitu babut tanjim. Qala adh-dhahabi fi al-kaba'ir. Berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir, wa yadkhulu fihi ta'allumus simya wa 'amilaha. Masuk dalam kategori sihir adalah mempelajari simya, natural magic atau sihir murni. Sihir alami. Wa 'amilaha, dan mempraktikkannya. Wa 'aqdul mar'i 'an zaujatihi. Juga ilmu dalam mengikatkan hubungan suami dengan istrinya. Wa mahabbatu zauj limra'atihi, dan juga ilmu yang membangkitkan kecintaan suami kepada istrinya. Wa bughdaha wa bughdahu, serta ilmu yang dapat membangkitkan kebencian suami kepada istrinya dan kebencian istri kepada suaminya. Wa asbahu dzalika bikalimatin majhulatin, dan semisal itu bikalimatin majhulatin, dengan kata-kata yang tidak bisa dimengerti maknanya. Semua ini masuk dalam kategori sihir. Barang siapa yang membenarkannya akan kena ancaman, tidak akan masuk ke dalam jannah, surga. Qala wa kathirun minal kabair bal ammatuha illal aqal yajhalu khalqun minal ummah tahrimahu wa ma balagahu az-zajru fihi walal wa'id alaihi. Kemudian kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, banyak dari dosa-dosa besar di mana pada umumnya dari kalangan umat ini dalam keadaan tidak tahu soal keharamannya. Tidak sampai padanya soal larangan untuk melakukannya, dan tidak sampai pula soal ancaman tentangnya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui dosa-dosa besar. Dan Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau punya kitab Al-Kabair yang isinya khusus menyebutkan tentang macam-macam dosa besar yang wajib diketahui dan kemudian dijauhi. Nah, kalau kita tidak mengetahuinya, bukan tidak mungkin kita akan terjerumus ke dalam salah satu dari dosa-dosa besar tersebut. Nah, sampai di sini penjelasan atau akhir dari penjelasan bab tentang at-tanjim. Berikutnya memasuki bab baru, babun maja'a fil istisqa bil anwa', bab tentang berharap turunnya hujan kepada bintang-bintang, atau dengan bahasa lain bab tentang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang atau kepada bintang yang jatuh. Qala ay min al-wa'id wal muradu nisbatu suqya wa maji'ul matar ila al-anwa'. Yang dimaksud dari bab ini adalah ingin menjelaskan soal ancaman bagi orang yang berharap turunnya hujan kepada bintang-bintang, atau ancaman yang ditujukan kepada orang yang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Karena yang dimaksud dengan istisqa adalah nisbatus suqya wa maji'ul mator ilal anwa, menisbatkan hujan dan datangnya hujan kepada bintang-bintang. Nah, bab ini dibuat karena memang ada sebagian orang yang punya keyakinan kalau ada bintang tertentu yang jatuh ke bumi, maka pertanda akan segera turun hujan. Jelas ini keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar, karena tidak ada yang menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala wal anwa' jam'u naw wa hiya manazilul qamar. Adapun anwa' adalah bentuk jamak dari kata naw yang berarti manazil al-qamar, manzilah-manzilah bulan. Nah, qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, wa hiya 28 manzilatan. Bulan itu memiliki 28 manzilah. Yanzilul qamar kulla lailatin manzilatan minha. Di mana bulan akan turun pada tiap malam satu manzilahnya. Wa minhu qawluhu ta'ala wal qamara qaddarnahu manazila. Yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat Yasin ayat yang ke-39, dan bulan telah kami tetapkan manazila, manzilah-manzilahnya. Qala yasqutu fil gharbi kulla 13 lailatan manzilatan ma'a tulu'il fajri wa tatlu'u ukhra muqabalatuha dhalikal waqt minal mashriq fatanqadhi jami'uha ma'a inqidha'is sanah wa kanatil arabu taz'umu anna ma'a sukutil manzilah wa tulu'i raqibuha atau raqibiha yakunu matar wa yansibunahu ilaiha wa yaqulu mutirna binau'i kadha wa kadha summiya naw'an li'annahu idha saqata as-saqit minha na'a at-tali bil mashriq ay nahada wa fala'a yasqutu fil gharbi kulla 13 lailatan manzilatan ma'a tulu'il fajr. Akan ada bintang di arah barat tiap malam ke-13 satu manzilah, atau akan ada bulan dari arah barat tiap malam ke-13 satu manzilah bersamaan dengan terbitnya fajar. Wa tatlu'u ukhra, dan akan muncul manzilah yang lainnya sebagai gantinya di waktu yang bersamaan dari timur, sehingga berakhir semuanya bersamaan dengan berakhirnya hitungan tahun. Wa kanatil arab, dan orang-orang Arab dahulu mengira bahwa bersamaan dengan jatuhnya satu manzilah dan munculnya manzilah yang lain, yakunu matar, menjadi sebab turunnya hujan. Hingga akhirnya mereka menisbatkan turunnya hujan kepada hal tersebut. Mereka mengatakan, mutirna binau'i kadha wa kadha, kami diberi hujan oleh karena bintang ini dan itu. Wa innama sumiya naw'an, dan disebut bintang, li'annahu idha saqata saqit minha, karena apabila ada satu manzilah dari manzilah bulan yang jatuh, na'a talibil masyriq, maka akan muncul bintang dari arah timur. Akan muncul bintang dari arah timur. Nah, jadi inilah asal muasal mengapa ada keyakinan bahwa bintang punya peran dalam menurunkan hujan. Dan itu tidak lepas kaitannya dengan manzilah-manzilah bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala wa qaulullah taala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada bab ini, yaitu yang terdapat di Quran surat Al-Waqiah ayat 82 yang berbunyi wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna, dan kalian mengganti rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dengan tindakan mendustakan. Hujan termasuk rezeki anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang harus kita lakukan ketika turun hujan adalah bersyukur kepadanya dan menisbatkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menisbatkan hujan kepada yang lainnya. Ketika kita mengatakan bahwa hujan ini turun karena ini dan itu, berarti mendustakan rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian mengganti rezeki yang telah dianugerahkan kepada kalian dengan tindakan mendustakannya. Qala qauluhu ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun rawa al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim Udhiyya fil Mukhtarah an Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taj'aluna rizqakum yaqulu syukrakum annakum tukadzibun taquluna mutirna binau'i kadha wa kadha binajmi kadha wa kadha. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, beliau menghasankannya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dalam dan juga oleh Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah. Sebuah hadis dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wa taj'aluna rizqakum. Yaqul, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, syukrakum. Kalian telah mengganti rasa syukur kalian. Kemudian setelah itu beliau membaca annakum tukadzibun taquluna mutirna binau'i kadza wa kadza, yaitu dengan cara kalian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza wa binajmi kadza wa kadza, kami diberi hujan oleh karena bintang ini dan itu. Ya. Wahada aula ma fussirat bihil ayah. Ini tafsiran yang paling utama terkait dengan ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian ganti rezeki yang Allah berikan kepada kalian, atau dalam tafsirannya rasa syukur kalian, dengan tindakan mendustakan, yaitu dengan mengatakan kami diberi hujan oleh bintang ini dan itu. Nah, qala wa ruwiya dhalika an Ali wa Ibn Abbas wa Qatadah wa Dhahhak wa Atha al-Khurasani wa ghairuhum. Diriwayatkan juga hal itu dari Ali Ibn Abbas, Qatadah, Dhahhak, Atha al-Khurasani, wa huwa qawlu jumhuril mufassirin. Ini adalah pendapat jumhur al-mufassirin, ahli tafsir. Naam. Qala wa bihi yadhharu wajh istidlal al-musannif rahimahullah bil ayah. Dengan ini nampak jelas bagaimana al-musannif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah berdalil dengan ayat yang nyata ada hubungannya dengan bab. Nah, dan itu termasuk ciri atau bukti bagaimana kedalaman fikih beliau, kedalaman pemahaman beliau. Tidak ada satu bab pun yang dibuat melainkan selalu diperkuat oleh dalil, baik dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dikemukakannya adalah sesuatu yang nyata bersumber dari Quran dan Sunnah. Tidak ada ro'yu, logika, ya, tidak ada analogi, apalagi hawa nafsu. Jadi tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwa Muhammad atau Syekh Muhammad At-Tamimi ini datang membawa agama baru. Ya, enggak benar, karena terbukti apa yang beliau sampaikan itu selalu tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau setiap orang yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan sebagai orang yang membawa ajaran baru, ya, terus ajaran yang lama seperti apa? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Oleh karena itu, maka apa yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala adalah tuduhan yang tidak benar. Nah, qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ay taj'aluna haddakum min hadzal rizq alladhi bihi hayatukum at-takdzib bihi, yakni Al-Qur'an. Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan maksud dari ayat tadi adalah taj'aluna haddakum min hadzal rizq, kalian ganti bagian dari rejeki yang jadi penopang hidup kalian dengan tindakan mendustakan, yakni mendustakan Al-Qur'an. Ya. Rejeki itu harusnya disyukuri, bukan didustakan. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Nisbatkan semua rejeki itu kepada yang telah memberikannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Hasan taj'aluna haddakum wa nasibakum min al-Qur'an annakum tukadzibun. Al-Hasan mengatakan maksud dari ayat tadi adalah kalian mengganti bagian kalian dari Al-Qur'an di mana kalian mendustakannya. Qala wa khasira 'abdun la yakunu haddahu min al-Qur'an illa at-takdzib. Sungguh rugi seorang hamba yang tidak memiliki bagian sedikit pun dari Al-Quran kecuali hanya sekedar mendustakannya. Nah, jelas mendustakan Al-Quran, karena yang menurunkan hujan sekali lagi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmus sa'ah, ilmu tentang kapan datangnya hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaitha, dan ilmu tentang turunnya hujan. Nah, jelas sekali itu disebutkan di akhir dari Quran surat Luqman. Surat apa? Iya. Luqman, betul? Akhir dari surat apa? Mana Rojan? Akhir dari surat apa? Hah? Luqman? Yakin? Baik. Qala wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengutip hadis. Kalau tadi ayat dari Al-Qur'an, sekarang beliau akan mengutip hadis yang juga ada hubungannya dengan bab. Qala wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati minal jahiliyah la yatrukunahunna. dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat hal di tengah-tengah umatku dari perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, di mana mereka tidak meninggalkannya. Mereka tidak meninggalkannya. Artinya masih saja ada keempat hal ini di tengah-tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal empat hal tersebut ya, sumbernya adalah dari kaum jahiliyah. Apa keempat hal yang dimaksud? Qala al-fakhru bil ahsab. Berbangga diri dengan keturunan, dengan nenek moyang dan harta bendanya, kekayaannya. Wattu'nu fil ansab. Yang kedua, mencela nasab orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa ubin nujum. Berharap turunnya hujan melalui bintang-bintang. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, wan niyahah dan an niyahah, meratapi mayit. Nah, ini empat hal yang nyata masih saja ada melekat ya pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal itu termasuk perkara jahiliyah, berbangga ya bil ahsab, dengan nenek moyang ya para pendahulu, bangga karena keturunan ningrat ya, darah biru, bangga karena keturunan ini dan itu yang menguasai tanah Jawa misalnya. Kemudian mencela nasab, mencela keturunan orang lain ya. Lalu berharap turunnya hujan melalui bintang-bintang. Dan yang terakhir adalah niyahah, meratapi mayit dengan menangisinya secara histeris ya. Melakukan tindakan-tindakan yang tidak normal. Ketika ada orang mati, misalnya ayah atau ibunya teriak-teriak pengen ikut ya, pengen ikut mati. Ketika coba ditawari, ayo ikut masuk kuburan, tidak mau. Merobek-robek pakaian, kalau zaman dahulu jahiliyah ya, menampar-nampar pipi dan sebagainya. Wa qala annaihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbanun min qatran wa dhar'un min jarbin, rawahu Muslim. Kemudian dikatakan bahwa orang yang meratapi mayit, naihah, orang yang meratapi mayit, dan perlu juga diketahui bahwa mengadakan jamuan ya yang dilakukan oleh keluarga mayit, mengundang banyak orang, ini juga masuk dalam kategori niyahah. Masuk dalam kategori apa? Niyahah. Nah pelakunya, pelaku dari niyahah ini, orang-orang yang meratapi mayit, kalau belum bertaubat sebelum matinya, maka pada hari kiamat nanti akan diberdirikan dalam keadaan mengenakan pakaian dari timah yang panas. Mengenakan pakaian dari timah yang panas serta ya, pakaian yang menutupi penyakit kusta, karena kulitnya dipenuhi dengan penyakit kusta. Nah, pakai mantel yang menutupi penyakit kusta. Kata para ulama, dar'un min jarab itu gambaran di mana kulit orang tersebut betul-betul dipenuhi oleh penyakit kusta, jadi sekujur tubuhnya. Nah, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi berhati-hati dari tindakan meratapi mayit. Nah, semua atas kehendak Allah, kematian sesuatu yang pasti datang. Karena hidup ini pada dasarnya adalah datang dan pergi. Ada yang datang, ada yang pergi ya. Nah, ada yang ketemu, ada yang hilang, ya kan? Ada yang dilahirkan, ada yang dikubur. Dan terus seperti itu. Ada yang terbit, ada yang tenggelam, ada gelap, ada terang. Nah, selalu berpasang-pasangan. Nah, qala qauluhu wa Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ila al-akhir. Abu Malik ismuhu Al-Haris ibn Al-Harith Asy-Syami, sahabiyun, tafarrada anhu bir riwayah Abu Salam. Wa fi sahabah Abu Malik al-Asy'ari itsnan ghairu hadza. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid mengurai isi hadis tadi, pertama memulainya dengan menerangkan soal sahabat yang membawakan hadisnya adalah mal ini Abu Malik al-Asy'ari. Nama lengkapnya adalah Al-Harith ibnul Harith Asy-Syami. Ya. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Salam bersendirian meriwayatkannya dari sahabat ini. Kemudian di kalangan sahabat ada Abu Malik al-Asy'ari. Ya, ada dua yang dikenal dengan sebutan Abu Malik. Nah, qala qauluhu arba'un min ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna ay sataf'aluha hadhil ummatu imma ma'al ilmi bitahrimiha aw ma'al jahli bidzalika ma'a kauniha min a'malil jahiliyah al-madmumah al-makruhati al-muharramah. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang dimaksud dengan ada empat hal di tengah-tengah umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya, maksudnya adalah sataf'aluha hadihil ummah, keempat hal tersebut benar-benar akan dilakukan oleh umat ini. Ya, keempat hal tadi benar-benar akan dilakukan oleh umat ini. Apa yang disampaikan oleh beliau nyata terjadi. Ya, ini juga termasuk bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan segala sesuatu yang belum terjadi. Ya, sudah terjadi, akan terjadi, dan belum terjadi. Nah, jadi benar-benar keempat hal tadi yang merupakan perkara jahiliyah itu akan dilakukan oleh umat ini. Baik dalam keadaan tahu tentang keharamannya au ma'al jahli bidzalika, atau dalam keadaan tidak tahu tentang keharamannya. Ya. Namun demikian, keempat hal itu min a'malil jahiliyah, ma'a kauniha min a'malil jahiliyah, namun demikian keempat hal tadi termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah yang tercela, yang dibenci, yang diharamkan. Ya, terlepas dari apakah orang itu melakukannya dalam keadaan tahu hukumnya atau tidak tahu hukumnya, yang pasti keempat hal tadi termasuk perkara jahiliyah yang harus dijauhi. Wal muradu bil jahiliyati huna ma qablal mab'ats. Kemudian yang dimaksud dengan jahiliyah di sini adalah segala sesuatu qablal mab'ats, yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sammu bidzalika li farati jahlihim. Disebut jahiliyah karena kebodohannya yang kelewat batas. Jadi jahiliyah. Tapi tidak perlu kita bilang ada seseorang yang waduh sulit sekali ya diomongin, dikasih tahu itu nyambung-nyambung terus kita katakan dasar jahiliyah. Enggak perlu ya. Intinya penamaan jahiliyah itu karena memang kebodohannya yang kelewat batas. Wa kullu ma yukhalifu ma jaa bihi ar-rasul fa huwa jahiliyah. Ini dia yang perlu digarisbawahi. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul itu disebut jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul disebut jahiliyah. Faqad khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi katsirin min umurihim au aktsariha. sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi mereka, ya, kaum jahiliyah pada kebanyakan urusan-urusannya atau dominan dari urusan-urusannya. Bahkan beliau sallallahu mengatakan kullu amrin jahiliyatin maudhu'un tahta qadami, segala perkara yang berbau jahiliyah maka tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Nah, hatta orang-orang Yahudi jengkel kepada Nabi sallallahu wasallam. Ya. Kenapa jengkel? Karena Nabi sallallahu wasallam selalu menampakkan penyelisihan kepada mereka. Selalu menampakkan penyelisihan kepada mereka sampai orang-orang jahiliyah mengatakan ini orang, ya. Ini orang enggak pernah melihat sesuatu yang kita lakukan melainkan dia pasti menyelisihinya. Ya. Karena itu hukumnya wajib menyelisihi Yahud, menyelisihi kufar, orang-orang kafir dalam segala hal, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan apa? Ibadah. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.